الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berpulang bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan cinta kita kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian kita lupa pula berdoa, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما ينفعنا يا الله berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan berikan pula kesempatan untuk dapat mengamalkannya. Allahumma akhlisna fi kulli amal. Ya Allah berikanlah keikhlasan dalam setiap amalan. La hawla wa la quwwata illa billah ya arhamar rahimin. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan daripada-Mu ya Allah. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat kembali meneruskan pengajian 30 perkara penting dalam hidup. Modul pengajian tahun pertama. Yang alhamdulillah kita sudah sampai pada pengajian sebelum ini, pengajian yang ke-23. Dan sekarang ini kita akan teruskan pada pengajian yang ke-24. Pengajian yang ke-24 berkaitan tentang bertaubat. Kemudian kita kaitkan pembahasan bertaubat ini dengan kejayaan. Kita sebut bertaubat sebagai awal kejayaan. Sebelum ini sudah 3 pembahasan tentang akhlak, yaitu yang pertama suka belajar dan mengamalkan ilmu, yang kedua muraqabah sebagai pemelihara diri, kemudian yang ketiga muhasabah sebagai pemantin untuk kemajuan, yang keempat adalah bertaubat sebagai awal kejayaan. Bagaimana biasa, sebelum kita membahaskan tentang perkara ini dengan lebih terperinci, kita menyampaikan satu mukadimah, yang mana dalam mukadimah kita memilih salah satu ayat suci Al-Quran yang berkaitan dengan tajuk yang kita bahaskan. Ayat yang kita pilih berkenaan dengan bertaubat adalah ayat yang terdapat dalam surah At-Tahrim, ayat yang ke-8. Ayat ini pun sudah kita tulis di hadapan dan kita akan bahaskan tafsirannya insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu, tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira 'ankum sayi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya wal-ladhina amanu ma'ahu nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi-aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli shay'in qadir. Yang berkaitan dengan pembahasan kita adalah seruan di permulaan ayat, yaitu tubuh bertaubatlah taubatan nafsuha, taubat nafsuha. Nanti kita akan bahaskan apa makna nafsuha. Kita terjemahkan ayat ini, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah meniru orang-orang beriman supaya tubu, bertaubatlah ilallah, kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah, taubatan nafsuha, taubat nafsuha. Taubat yang dilakukan adalah taubat nafsuha. Asa, mudah-mudahan Rabbukum, Tuhanmu, ayyukaffira ankum, akan menghapuskan daripadamu sayyi'atikum, dosa-dosamu, wa dan yudkhilakum, memasukkan kamu jannatin, ke dalam surga-surga, tajri min tahtihal anhar, mengalir daripada bawahnya, daripada bawah surga itu sungai-sungai. Yauma la yahzinahu, yaitu pada hari Allah Subhanahu wa taala tidak menghinakan siapa? An-nabiyya, nabi, wan nabina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, bersama nabi tersebut. Allah juga tidak menghinakan mereka. Nuruhum, cahaya mereka pada hari itu, hari yang dimaksudkan hari akhirat, cahaya mereka yas'a, memancar dengan terang, baina aydihim, daripada hadapan mereka, wa bi aymanihim, dan juga memancar dari sebelah kanan mereka. Yaquluna, mereka ketika itu berdoa, bermohon, Rabbana, wahai Tuhan kami, atmim lana, sempurnakanlah bagi kami, nurana, cahaya kami. Sudah dapat cahaya, tapi minta lagi disempurnakan cahaya. Waghfir lana, dan ampunilah kami, innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau atas setiap segala sesuatu maha berkuasa. Nah, ini terjemahan ayat secara harfiah. Kita baca langsung dari awal ayat, dan kita perhatikan bahwasanya ayat ini sebenarnya ayat yang menyeru kepada bertaubat, taubat yang sungguh-sungguh. Kemudian Allah juga sebutkan dalam ayat ini balasan yang akan didapatkan, atau imbalan, atau kebaikan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kebaikan di dunia diampuni dosa, kebaikan di akhirat dimasukkan ke dalam surga. Kemudian sebelum dimasukkan ke dalam surga, ketika dibangkitkan, mereka ini akan menerima cahaya, cahaya yang memancar dari hadapan dan kanan mereka. Kemudian mereka memohon kepada Allah supaya disempurnakan cahaya mereka. Mereka mendapat cahaya yang sempurna, dan itulah yang melayakkan mereka untuk masuk ke dalam surga. Kita baca terjemahannya. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah, taubat nasuha. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan daripadamu dosa-dosamu, dan akan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari Allah tidak menghinakan nabinya dan orang-orang yang beriman bersama dengan nabinya itu. Cahaya mereka memancar daripada hadapan mereka dan juga daripada sebelah kanan mereka. Mereka bermohon, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah bagi kami dosa-dosa kami. Sesungguhnya engkau ya Allah atas setiap segala sesuatu maha berkuasa. Apabila kita ikuti terjemahan ini, maka sebenarnya kita sudah boleh membuat kesimpulan cepat, yaitu bertaubat kepada Allah, ia adalah awal kejayaan. Awal kejayaan di dunia ini karena dosa akan diampuni. Kemudian kejayaan yang sempurna akan didapatkan di akhirat karena akan dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, sungai-sungai mengalir daripada bawahnya. Nah, jadi apabila kita simpulkan ayat ini dengan satu judul kata, boleh kita sebut bertaubat sebagai awal kejayaan. Bermakna, kalau mau mendapatkan kejayaan, kalau mau mendapatkan kejayaan, maka awalnya adalah bertaubat kepada Allah. Tanpa bertaubat kepada Allah, maka tidak akan mungkin mendapatkan kejayaan. Kejayaan yang dimaksudkan adalah selamat daripada siksaan di dunia ini. Hal itu akan didapatkan dengan diampuni dosa dan akan terselamat daripada siksaan di akhirat. Hal itu dengan dimasukkan ke dalam surga. Itulah kejayaan yang sebenarnya. Tidak seperti yang dipahami oleh sebahagian orang, kejayaan yang sebenarnya adalah kejayaan di dalam mengumpulkan harta umpamanya, atau menduduki kuasa, atau mencari pengaruh, pengikut dan seterusnya. Bukan. Kejayaan yang sebenarnya adalah terselamat daripada kesengsaraan di dunia dan kesengsaraan di akhirat. Baik, sekarang kita akan teruskan kepada tafsir ayat dengan lebih terperinci lagi. Sekarang kita sudah mendapatkan gambaran awal, gambaran ringkas tentang tajuk kita ini. Sekarang tinggal lagi kita membahaskannya dengan lebih terperinci. Ayat ini dimulakan dengan seruan kepada orang-orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, tubu bertaubatlah kamu. Adakalanya Allah menyeru semua manusia. Ya ayuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakum, beribadahlah kepada Tuhanmu. Tetapi untuk taubat, Allah tidak menggunakan kata wahai manusia, tapi Allah menggunakan kata wahai orang-orang beriman. Tidak semua manusia beriman, sebahagian saja manusia beriman. Dan manusia yang beriman jumlahnya lebih sedikit dari manusia yang tidak beriman kepada Allah. Yang beriman maknanya yang memiliki keimanan kepada Allah di dalam hati. Dalam hati itu ada dua unsur, yaitu unsur iman dan unsur hawa nafsu. Unsur iman dan unsur hawa nafsu. Apabila manusia itu tidak beriman, bermakna hanya ada satu unsur saja dalam hatinya, yaitu unsur hawa nafsu saja. Apabila beriman, maka ada dua unsur, unsur iman dan unsur hawa nafsu. Dan orang yang beriman, iman yang kuat, meskipun ada unsur hawa nafsu, tapi unsur hawa nafsu itu dapat ditekan, dapat dihalang daripada berpuasa di dalam hati. Wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang punya iman, imannya kuat, dia akan melarang kehendak hawa nafsunya yang suka melakukan keburukan, maka tempat kediamannya nanti adalah surga. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Nah, di dalam ayat ini Allah menyeru orang-orang yang memiliki iman di dalam hati. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah. Karena hanya orang beriman yang akan mau bertaubat. Orang yang tenggelam dalam hawa nafsu tidak akan mungkin tergerak hati untuk bertaubat kepada Allah. Apabila ada benih iman dalam hati, meskipun sedikit, itu sudah membolehkan untuk bertaubat kepada Allah. Tetapi kalau tidak ada benih iman dalam hati, tenggelam sepenuhnya di dalam kekufuran, tidak akan mungkin bertaubat kepada Allah. Bertaubat kepada Allah. Bertaubat, ini adalah bahasa Arab yang sudah dibawa ke bahasa kita. Asal katanya adalah taba yatubu. Taba yatubu dalam bahasa Arab maknanya adalah roja'a, kembali. Kembali. Apabila di dalam ayat ini disebut tubu ilallah, maknanya kembali kepada Allah. Apa yang difahami dari kata kembali kepada Allah? yang dipahami dari kata kembali kepada Allah bermakna sebelum kembali kepada Allah, pergi ke mana manusia itu? Pergi kepada selain Allah. Pergi kepada selain Allah karena mengikuti kehendak hawa nafsu. Kalaulah mereka ini mengikuti kehendak iman, kehendak iman adalah bersama dengan Allah. Kehendak hawa nafsu adalah bersama dengan selain Allah. Kehendak iman bersama dengan Allah. Kehendak hawa nafsu bersama dengan selain Allah. Bersama dengan selain Allah adalah kesesatan. Kesesatan. Kesesatan maknanya menyimpang dari jalan yang lurus. Apabila Allah telah tetapkan jalan yang lurus menuju redanya, maka Allah ingin tempuhlah jalan yang lurus. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Ihdina siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ulama tafsir bersepakat yang dimaksudkan jalan yang lurus adalah agama Islam, yang di dalamnya ada perintah-perintah yang kalau diikuti maka itulah dia jalan yang lurus. Kalau ditinggalkan maka itulah dia jalan yang menyimpang. Dan manusia biasanya meninggalkan jalan yang lurus disebabkan karena kehendak hawa nafsu. Di jalan yang lurus ini, di dalam agama Islam, Allah sudah menyebutkan ini halal, ini haram, ini baik, ini buruk, ini buat, ini tinggalkan. Tapi kadang-kadang manusia karena hawa nafsunya, yang dihalalkan ditinggalkan, yang diharamkan yang dibuat. Yang baik ditinggalkan, yang buruk pula yang dilakukan. Maka kalau demikian, mereka telah menyimpang. Ada yang menyimpang itu baru sedikit saja penyimpangannya. Ada yang menyimpang itu sudah jauh menyimpangnya. Nah, tetapi iman masih ada di dalam hati, tapi iman itu sangat lemah. Iman tidak mampu mengalahkan hawa nafsu. Iman ada, benih iman ada. Allah menyeru, wahai orang-orang yang beriman, yang ada benih iman dalam hati, yang telah melakukan pelanggaran, kemaksiatan, telah tenggelam dalam kesesatan disebabkan kerana mengikuti hawa nafsu, kembalilah kepada Allah. Makna kembali kepada Allah, kamu sudah menjauh daripada Allah, daripada jalan yang lurus menuju redha Allah, maka kembalilah kepada Allah. Kembali kepada Allah. Atau pernah juga kita dengar orang mengatakan, kalau sudah tersesat maka kembalilah ke pangkal jalan. Mana tersesatnya dahulu? Oh, di sini saya tersesat dahulu. Yang menyesatkan saya ini karena saya terlalu gairah untuk mendapatkan kekayaan yang banyak sehingga saya mengambil jalan pintas. Oh tidak, sekarang saya mesti kembali. Saya mesti mulakan lagi hidup ini seperti dahulu, yaitu tetap berada di atas jalan yang lurus. Ihdina siratal mustaqim. Ihdina, ulama tafsir menjelaskannya dengan sabitna. Ihdina, tetapkan kami di atas jalan yang lurus. Yang ada kalanya kami karena hawa nafsu terkeluar daripada jalan yang lurus. Maka bertaubatlah kepada Allah. Kata kepada di sini membawa makna menuju. Kepada membawa makna menuju. Apabila menuju bermakna pastikan arah. Arah yang dituju adalah Allah Subhanahu wa taala, atau dengan mudah ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau disebut kata ridha, bermakna samakan kehendak kita dengan kehendak Allah. Samakan kehendak kita dengan kehendak Allah. Itu makna redha. Dan ini akan kita bahaskan dengan lebih terperinci lagi dalam pengajian yang akan datang, yaitu redha sebagai awal kepuasan. Yang kita bahaskan bukan redha ini. Yang kita bahaskan sekarang ini adalah bertaubat kepada Allah, yaitu kembali ke jalan yang lurus. Kembali kepada Allah, yaitu kembali ke jalan yang membawa kita kepada redha Allah, yaitu kembali yang taubat yang nasuha sudah menjadi satu istilah. Taubat yang nasuha Ada yang menerjemahkan nasuha ini dengan sungguh-sungguh. Taubat nasuha, taubat sungguh-sungguh. Bukan taubat yang bermain-main. Taubat yang bermain-main, sekarang bertaubat, kemudian pada masa yang akan datang, apabila dapat kesempatan untuk melakukan kembali, maka dia melakukan kembali perbuatan yang tercela itu. Itu namanya taubat yang bermain-main, bukan sungguh-sungguh. Taubat yang sungguh-sungguh, dia menyesal. Setelah menyesal, dia berusaha untuk melakukan perkara yang baik sebagai menebus, menebus perkara buruk yang telah dia lakukan. Dan dia betul-betul tidak mau kembali lagi kepada perkara buruk yang telah dia lakukan. Nah, tetapi apabila kita lihat perkataan nasuha di dalam ayat ini, dia diambil dari kata nun, sad dan ha. Waw ini sebagai tambahan saja untuk menerangkan bersangatan, sangat-sangat. Bermakna dari kata nun, sad, ha, nasuha. Nasuha dari kata yang sama dengan nasihat, nasihat. Nasihat, nasuha, sama kata yang sama. Kalau disebut nasuha, nasihat, nasuhan, maknanya adalah memperingatkan. Nasuha memperingat, nasihat menasihati, maknanya saling memperingatkan. Wahai sahabatku, jangan buat kerja yang buruk ini. Ini akan membuat kamu nanti akan jatuh hina, akan sengsara. Kamu tidak akan berjaya. Ah, ini namanya nasihat dari seseorang kepada sahabatnya. Lalu apa pula kaitannya dengan taubat? Taubat nasuha, maknanya taubat yang ada memperingatkan. Apabila seseorang melakukan taubat dengan taubat nasuha, taubat yang sungguh-sungguh, maka hatinya di dalam akan memperingatkannya apabila dia akan melakukan perkara yang buruk. Itu taubat nasuha. Umpamanya, hatinya memperingatkan. Bukan orang lain lagi memperingatkan. Karena taubatnya, taubat nasuha, sungguh-sungguh. Kemudian, tergerak hatinya untuk melakukan perkara yang buruk yang dahulu sudah pernah dia lakukan. Tapi karena dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, taubat nasuha, maka apa kata hatinya di dalam? Memperingatkan. Wahai bulan, akan kamu lakukan perkara buruk ini lagi? Dahulu kamu telah lakukan dan kamu telah bertaubat kepada Allah. Sekarang akan kamu lakukan lagi? Kalau kamu lakukan, bermakna kamu bermain-main dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya taubatmu selama ini? Dan bermakna kamu terlalu angkuh dan sombong karena memaksakan kehendakmu, sementara Allah tidak membenarkanmu untuk melakukan perkara tersebut. Tapi kamu hendak melakukannya juga. Betul-betullah kamu ini begitu angkuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya kamu merendahkan diri, yaitu tidak mengikuti kehendakmu. Sepatutnya kamu mengikuti kehendak Allah. Demikianlah peringatan datang dari dalam dirinya, menasehatinya. Akhirnya tak jadi dia melakukan perbuatan itu, maka taubatnya itu adalah taubatnya yang sebelum itu adalah taubat nasuha yang memperingatkannya untuk tidak lagi melakukan perkara buruk pada masa yang akan datang. Nah, itu taubat nasuha. Bagaimana dengan taubat kita? Taubat nasuha belum lagi mengulangi perbuatan yang buruk berulang kali? Kalau iya, bermakna belum lagi nasuha. Yang nasuha tidak akan mungkin melakukan perbuatan buruk berulang kali. Selesai perkataan nasuha kita bahaskan. Dan ini adalah perkataan kunci. Tak semua orang sampai ke peringkat ini, tetapi kita berlatih, berusaha untuk mendapatkannya dan berterusan. Dan kita bertaubat bukan sekali dua. Sepatutnya kita bertaubat berulang kali. Karena Rasulullah mencontohkan kepada kita dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Rasulullah ada bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kamu kepada Allah. Fa inni atubu, sesungguhnya aku ini juga bertaubat fil yaumi ilaihi, dalam satu hari kepadanya, kepada Allah, mi'ata marrah, 100 kali. Jadi Rasulullah bertaubat 100 kali sehari semalam. Itu Rasulullah itu yang telah diampuni dosanya, yang telah lalu dan akan datang, bertaubat 100 kali. Kalau kita yang berkelumuran dosa ini, berapa kali sehari semalam? 100 juga? Oh, kurang. Yang tak berdosa 100 kali, yang berdosa semestinya lebih banyak lagi. Dan kalau dosa itu pula dosa besar, maka sepatutnya lebih banyak lagi. 100 kali ini apa maksudnya? 100 kali ini maksudnya 100 kali mengucapkan perkataan taubat. 100 kali mengucapkan perkataan taubat. Perkataan taubat telah Allah ajarkan semenjak Nabi Adam alaihissalam dahulu. Karena Nabi Adam pernah melakukan kesalahan ketika di dalam surga, dilarang untuk mendekati pokok, tetapi Nabi Adam mendekati pokok tersebut. Bahkan Nabi Adam memakan buahnya. Nabi Adam telah melakukan kesalahan, kemudian diturunkan ke muka bumi. Namun sebelum diturunkan ke muka bumi, Nabi Adam memohon supaya diberikan kalimat taubat untuk kembali kepada Allah setelah mengikuti kehendak hawa nafsu. Karena kehendak hawa nafsu Nabi Adam ketika itu adalah ingin menjadi malaikat dan ingin berdiam dalam surga selama-lamanya. Hal adullukum ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Dan terpengaruh kerana bisikan syaitan, godaan iblis, melakukan kesalahan, Nabi Adam memohon supaya diajarkan kalimat taubat. Maka Allah pun memberikan kepada Nabi Adam kalimat taubat. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih, innahu huwa tawwabur rahim. Nabi Adam menerima beberapa kalimat dari sisi Allah sebagai kalimat taubat. Nabi Adam pun bertaubat dengan membaca kalimat tersebut, dan taubat Nabi Adam diterima oleh Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa kalimat taubat tersebut? Apa perkataan taubat tersebut? Yaitu seperti yang mungkin sudah kita hafal semua, yaitu Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami karena mengikuti kehendak hawa nafsu kami, sehingga kami melakukan kesalahan. Maka bila Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, maka kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi, bukan orang-orang yang berjaya. Inilah perkataan taubat. Diucapkan 100 kali. Tetapi tidak hanya sekedar menyebut di mulut saja, tetapi mesti juga datang daripada hati. Karena apabila kita sebut bertaubat, syaratnya pertama ada menyesal. Nah, kalau disebut menyesal, bermakna ini adalah perbuatan hati. Selepas menyesal, bermohon kepada Allah supaya diberi kesempatan untuk melakukan kebaikan, menebus diri. Nanti kita akan bahas beberapa ayat yang menerangkan tentang unsur-unsur yang ada di dalam taubat. Ini dia tiga perkara yang mesti ada dalam taubat, yaitu mesti menyesal. Ya Allah, mengapa saya lakukan perbuatan itu? Sepatutnya saya tidak lakukan. Karena Engkau ya Allah telah melarangnya. Tapi hamba lakukan juga. Betul-betullah hamba ini menyesal, kesal ini. Sehingga hamba sekarang ini telah berdosa ya Allah. Apabila hamba berdosa, bagaimana dia noda hitam di atas hati, maka pastilah hamba ini akan mendapat siksa. Besar dosa, besar siksa. Banyak dosa, banyak siksa. Hamba tak mau disiksa ya Allah. Karena apabila hamba menjalani siksa, hamba akan sengsara. Badan hamba akan sakit, pikiran hamba akan rusak, hati hamba akan sempit, keluarga hamba akan kacau bilau. Tidak ada keharmonian, tidak ada kasih sayang. Kemudian nanti pula hamba di akhirat akan menjalani siksa-Mu. Hamba menyesal ya Allah melakukan perbuatan tersebut. Datang dari mana hati? Maka dia adalah perkara pertama di dalam bertaubat kepada Allah. Ini disebutkan dalam perkataan zalamna. Rabbana zalamna, ya Allah, kami telah menganiaya diri kami. Nah, kata menganiaya ini maknanya menyesal. Menganiaya diri kami dengan melakukan perbuatan yang Engkau larang itu, ya Allah. Kemudian dalam bertaubat juga kita tidak tenggelam di dalam penyesalan sehingga menampakkan sikap yang negatif. Tidak. Kita tenggelam dalam penyesalan, tapi untuk membangun sikap yang positif, yaitu bermohon kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada hamba untuk menjauh dari sikap yang tercela itu, untuk tidak melakukan perbuatan yang tercela itu. Ya Allah, selamatkanlah hamba dari perbuatan yang tercela itu, ya Allah. Bermohon. Kemudian minta juga kepada Allah rahmat. Minta kepada Allah rahmat, yang dengan rahmat tersebut kita dapat melakukan amal-amal saleh, perbuatan-perbuatan baik yang boleh menebus, yang boleh menebus dosa yang telah kita lakukan. Karena bila kita melakukan kesalahan, maka yang akan tersisa adalah siksa, dosa. Yang dosa ini akan melahirkan siksa. Umpamanya, karena kita ini selalu bergairah bercakap, berbicara dengan kawan, akhirnya kita berdusta. Tadi pagi, pukul 9 tadi pagi, berjumpa dengan salah seorang kawan, terlalu bergairah, akhirnya kita mengada-ngada dalam bercakap. Akhirnya kita berdusta. Bermakna, meskipun sudah selesai perbuatan dusta ini, tadi pagi sudah selesai, tetapi akan terus tertinggal pada diri kita. Dusta sudah selesai, habis, sudah berakhir, tapi akan terus tinggal pada diri kita, pada hati kita, satu titik hitam yang disebut dosa. Dan ini akan berterusan, ini titik hitamnya akan berterusan. Kalau tidaklah Allah tutup ini, kalau tidaklah Allah hapus ini, maka kita akan menjalani siksa. Siapa kita? Apabila Allah telah menetapkan siksa, tak akan mungkin kita mampu untuk menghalang dan menolak apabila Allah telah menetapkan siksanya ke atas diri kita. Karena kita ini tidak punya kuasa apa-apa. Maka kita menyesal, ya Allah, kalau Engkau tidak hapuskan, ya Allah, dosa hamba itu yang sekarang ini masih lagi tersisa di hati hamba, bagaikan titik hitam akibat dari dusta yang hamba lakukan tadi pagi. Maka kalau Engkau tidak hapuskan, ya Allah, maka pastilah hamba akan menjalani siksa. Ini hanya muncul dari orang yang beriman. Apabila seseorang itu tidak beriman kepada Allah, tidak akan muncul penyesalan. Bahkan bangga pula dia dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Dia cerita kepada orang lain, menerangkan bahwasanya dia hero, pahlawan. Padahal yang dia lakukan sebenarnya adalah dosa dan kejahatan. Kerana apa? Kerana iman tidak dimiliki. Dan hawa nafsu itu memang merasa bangga dengan dosa-dosa yang dilakukan. Dan biasanya yang seperti ini, apabila kita peringatkan, tidak akan mau mendengar. Fi qulubihim maradun, fazadahumullahu maradah. Bahkan sampai ke tahap bukan hanya penyakit ada dalam hati, tapi karena penyakit itu sudah terlalu banyak, mematikan hati. Sehingga tidak bergerak lagi untuk bertaubat kepada Allah, untuk menyesal, apalagi memohon, apalagi ingin menebus diri. Kalau sudah mati, tak juga dihidupkan, maka hati itu akan menjadi keras dan tertutup. Qulubuna ghulfun, di hati mereka ada penutup. Maka a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kamu beri peringatan, tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman kepada Allah. Maka iman ini jangan sampai lenyap. Apabila iman sudah lenyap, jangan harap akan bertaubat. Umur dah 60, sudah 70, tapi kita tengok tak nampak jalan ke masjid. Yang nampak olehnya adalah jalan-jalan yang melalaikannya dari tugasnya sebagai seorang hamba ciptaan Allah, yaitu untuk mengabdi kepada Allah. Nampaknya dia ingin habiskan waktunya untuk menikmati kesenangan dunia ini, padahal sampai waktunya dia akan tinggalkan dan dia akan mempertanggungjawabkan semua apa yang telah dia lakukan ketika di dunia ini. Umur sudah 70, apalagi yang akan dia nanti. Sahabat-sahabatnya di kiri kanan yang seusia dengannya sudah pergi, bahkan sudah lama pergi. Dia pun sebenarnya sudah mengambil giliran sebenarnya, tinggal tunggu panggilan saja lagi. Tapi tampaknya tak juga jelas baginya, tidak juga terang baginya jalan ke masjid. Maka orang yang seperti ini, orang yang mungkin imannya sudah terlalu lemah, kalau tidak kita sebut mungkin sudah tidak ada lagi iman di dalam hati. Apabila ada iman, maka dia akan bersegerak. Baik. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini kata kunci iman ini. Kalau mau membahaskan taubat. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah, kembalilah kepada Allah setelah kamu pergi jauh kerana mengikuti kehendak awal nafsunya. Kerana mengikuti kehendak awal nafsumu, bertaubatlah kepada Allah, taubat yang sungguh-sungguh. Kalau saya sudah, sekarang balasannya yang akan didapatkan apabila bertaubat dengan sungguh-sungguh. Asa mudah-mudahan. Kalau Allah menyebut mudah-mudahan, tidak sama dengan kita menyebut mudah-mudahan. Kalau kita menyebut mudah-mudahan, boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Mudah-mudahan besok kita akan membahaskan tajuk yang ke-25 ya. Besok. Ya. Boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Tetapi apabila Allah menyebut mudah-mudahan, maka maknanya adalah pasti. Pasti. Maka ayat ini mestilah kita sebut, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Apabila kamu bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh, maka pasti Tuhanmu akan menghapuskan daripadamu dosa-dosamu. Itu sudah pasti. Karena itu sudah menjadi janji Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang pasti, kemudian tidak segera dilakukan, maka ia adalah apa? Sesuatu yang pasti. Pasti dosanya akan diampuni. Tapi dia tak ambil peluang itu, tak mau bertaubat, maka pasti dia telah, bermakna dia telah menyia-nyiakan kesempatan. Kesempatan ada, tapi dia sia-siakan. Dan Allah beri kesempatan sampai bila? Sebenarnya Allah beri kesempatan panjang sebenarnya, sampai nyawanya dicabut. Kalau nyawa sudah dicabut dan dia pun mengeluarkan suara di alkumnya ini, maka ketika itu taubat sudah tak diterima lagi, sudah hilang kesempatan. Innama, hadis Rasulullah, innama tuqbalu taubatul abdi, sesungguhnya taubat seorang hamba itu terus akan diterima, malam yugharghir, selagi dia belum mengeluarkan kata ghar, tanda dia akan dicabut nyawanya sepenuhnya. Sebelum itu kalau bertaubat, taubatnya diterima. Meskipun umurnya 90, meskipun umurnya 90, kalau ditakdirkan usianya umpamanya 90 tahun 1 hari umpamanya, atau 90 tahun 1 jam. 90 tahun itu 1 jam lagi mau meninggal dunia, atau setengah jam lagi, atau 5 menit lagi. Ketika itu dia bertaubat, taubat yang sungguh-sungguh, maka asa pasti Allah akan menghapuskan semua dosa yang telah dia lakukan di sepanjang usia. Maka kalau tak mau juga bertaubat, sementara peluang sudah Allah beri, maka betul-betullah hamba tersebut hamba yang memiliki hati yang keras. Hati yang keras. Di dunia dihapuskan dosa. Apabila dihapuskan dosa, bermakna isyarat kepada dibatalkan siksa. Karena dosa melahirkan siksa. Kemudian dihapuskan dosa ini, bermakna siksa yang semestinya akan ditetapkan ke atasnya mungkin dengan penyakit pikiran yang rutin seperti yang kita sebut tadi, akhirnya dibatalkan, tak jadi dicipta. Nah, itu adalah kebaikan di dunia. Akhirnya dia tidak merasakan kesengsaraan selama hidup di dunia diakibatkan kerana ciptaan yang dia jalani. Kita ada dua perkara, satu ciptaan, satu ujian.